Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Matan Al-Ajurumiyah Ibn Ajurum rahimahullah taala. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, seperti biasa kita yang pertama merojah dulu hafalannya. Setelah itu kita merojah penjelasan-penjelasan yang telah kami ataupun kita jelaskan kemarin. Ya, silakan dari kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalkan al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Sudah sampai gitu. Belum. Belum hafal berarti. Nah, ya. Qala al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. أنواع الكلام الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسمه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى يا عندك أحفا توبة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع يا بس وأقسمه وأقسمه ثلاثة apa ismun ismun wa fi'lil wa fi'lun wa harfun wa harfun jaa jaa ini makna bil makna bil makna nah hafalkan tadi 500 kali juga hafal tadi bismillahirrahmanirrahim al kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i وأقسمه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى يا جاء لمعنى ini aja nggak hafal, nggak hafal. Coba diulang bareng-bareng. Al-kalamu Al-kalamu wal-lafzul murakkabul mufidu wal-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i bil-wad'i waqsamuhu thalathatun waqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan satu nafas bisa ya Allah. Al-kalamu wal-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i waqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Ada yang bisa satu nafas? Hah? Satu nafas bisa berarti mungkin. Nggak mikir. Ya. Apa makna al-kalam? Makna al-kalam apa? Katanya? Ingat? Abu Ihsan, makna al-kalam apa? Hafal? Definisi ahlu nahu. Ya, menurut ahlu nahu apa al-kalam? Lafaz yang tersusun. Lafaz yang tersusun? Atau ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah terdiri isim atau fiil. Terus banyak sekali. Iya. Antum coba apa mana al-kalam? Kata. Al-kalam kata. Ya itu hafal tadi. Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam adalah apa? Lafaz. Lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan meletakkan orang Arab. Itu al-kalam. Apa al-kalam, Pak? Lafaz yang tersusun. Iya. Ya. Yang bermakna, yang berfaedah, yang berfaedah dengan perkataan, dengan peletakan orang sesuai dengan ya orang orang Arab, orang Arab itu oke lah mananya. Ya, dihafalkan al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Apa makna al-lafaz? Lafaz ya suara yang keluar dari mulut. Yes. Yang terdiri dari huruf hijaiyah. Ya, ada tambahannya ya dari mulut ya. Ya kalau suara enggak ada tempatnya kecuali dari mulut, jadi enggak boleh suara di enggak boleh disebutkan. Bukan, tulisan bukan galak karena tidak keluar dari mulut ya. Suara, kalau ada suaranya dari mulut. Suara yang mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, contohnya apa? Lafaz contohnya apa? Contoh banyak. Baitun. Baitun, apa contoh yang lain? Babun. Nah, babun itu lafaz. Kenapa? Karena tersusun dari sebagian huruf hijaiyah, ba, ya, dan ta. Contoh yang lain? Mudrosatun. Mudrosatun yang lain? Kolamun. Kolamun? Kitabun. Kitabun. Isim semua. Yang fiilnya? Fiil. Ya fi'il, makan, minum, tidur, kharaja. Terus? Zahaba. Zahaba. Qara'a. Qara'a. Dakhala. Dakhala. Lagi, terus? Qalamun. Jalasa. Qalamun isim. Kata kerja, jalasa, terus? Yaqra'u. Yaqra'u, itu qara'a tadi. Akala. Akala, san terus? Jalasa. Ada berapa isimnya? Coba jalasa, terus? Atau mau produk aja ada berapa, coba keluar semua. Habis. Naum. Apa? Naum. Naum, nama. Naum isimnya, terus? Terus? Dikit produknya ya. Bikin produk pribadi nanti. Koma. Koma ya di satu kitab sedikit-sedikit. Yang antum lihat tulis oh ini apa ya bahasanya. Kan? Kemudian katakan sehari-hari makan minum ditulis di meja makan. Ja, oh, itu penting juga tuh ya. Penting itu. Itu membantu kalau kita punya banyak kosakata membantu juga. Darosa. Darosa terus. Dahaba. Dahaba terus. Sudah saya dahaba. Tadi ada juga banyak. Akala, akhoda, asrobu. Asrobu, ya sudah betul. Tapi juga ada fa'ilnya itu. Ya, anak asrobu, ya. Dari syariba, ya asrobu. Terus, masih ada lagi gak? Banyak contohnya. Kemudian yang huruf, kata sambung. Min, ila, ila, an, ti, ti, bi, ba, wa, ya. Wa, kaf, wawu. Terus, la, apa? Saufa, saufa, la, la, ma, ma. Terus kaf sudah li kaf, kalau kaf itu ya bisa huruf bisa isim alba alba udah rubba. Ya rubba dan yang lainnya ha. Kemudian al murakkab apa ini maksud al murakkab tersusun dari dua kata tersusun minimal dari dua kata dua kata contohnya minal baiti yang sempurna oh. Sudah sempurna dari rumah al kharaja aliyun minal fasli. Ya, kharaja aliyun minal fasli. Terdiri berapa kalimat tuh? Kharaja, satu, aliyun, dua, min, tiga, al-fasli, empat. Ini sempurna. Contoh yang lain? Subhanallah. Subhanallah, itu juga sempurna. Ya. Sempurna. Subhanallah, iya. Dari muka katanya. Subhanallah, berapa itu dua? Ini dia, nah, kalau kita baca di Arab, dia makmul, makmulnya, dan makmul dari fi'il mahdzuf ya, belum saatnya. Antum? Muhammad yaqra'ul Qur'an. Ya Muhammad yaqra'ul Qur'an. Terus, ya ini Muhammad dan Nabi Muhammad Nabi kami ya bahasa Arabnya. Muhammad Rasulullah. Muhammadun Rasulullah bisa. Muhammadin Nabiyuna. Nah. Banyak. Kalau bisa nanti aku nulis ya, ah, PR ya ini. PR ya. Biar nanti dicek juga nulis ya. Antum bikin jumlah ataupun kalam sebanyak masing-masing 5. Ya, 5. Al-Mufid, mana Al-Mufid apa Pak? Al-Mufid, mananya? Ini pelan loh, saya pelajari yang pelan. Al-Mufid, coba Pak, Pak, antum Pak. Al-Mufid apa mananya? Al-Mufid. Lupa tuh. Lupa, gak muda pasti. Yang mengerti, yang masuk berpaidah itu apa? Dibengerti, tak harus dimengerti langsung. Ada yang lengkapnya. Baiknya, baiknya seorang pembicara berhenti padanya, di mana tidak membuat si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya. Itu yang bagus. Agak ruwet saja gitu ya. Baiknya. Boleh atau baiknya si pembicara berhenti padanya dan tidak membuat si pendengar menunggu-nunggu. Kalau kita misalkan berbicara, ya kharajtu minal fasli, saya keluar dari kelas. Berhenti di situ boleh enggak? Boleh. Bikin orang nunggu-nunggu enggak? Enggak. Tapi kalau kharajtu min, saya keluar dari, bagus nggak kita berhenti di situ? Nggak bagus, bikin orang lain apa? Ya nunggu-nunggu. Dari apa? Jadi paham itu, Mufid? Dan bilwadri, apa? Bilwadri mana ya? Meletakkan orang Arab. Sesuai dengan meletakkan orang Arab. Atau mana yang lainnya apa? Mengucapkan dalam keadaan kesadaran. Mengucapkan dengan kesadaran. Sehingga keluar darinya ucapannya orang lindur, orang mabuk. Ini bukan galang, meskipun ada lafadznya, ada murakabnya, Mufid. Ah itu gampang. Wah saya nggak bisa. Kemudian macam-macam kalam ada berapa? Tiga. Yang pertama? Isim. Isim. Fi'il. Fi'il. Huruf. Huruf. Nggak usah lihat. Harus di sini semua. Isim, fi'il, huruf. Isim mana ya, Pak? Isim itu kata benda. Kata benda. Kalau menurut istilah halinahu apa? Makna pada dirinya tidak berhubungan dengan waktu. Kata yang menunjukkan makna, kata. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkait dengan waktu. Contohnya apa isim? Contohnya isim? Ayo, yang banyak kuenya sekarang isim itu. Kata Baitun, masjidun, ya, terus, kitabun, terus, babun, terus, kolamun, kitabun, kitabun, terus, kitabun, terus, terus, kitabun, terus, ya, cuma empat. Iya, belum. Antum tuh banyak itu dalam hafalan, iya kan, Al-Quran, itu banyak ini. Al-Quran termasuk. Apa? Al-Quran termasuk. Masuk. Isim. Ya, Al-Quran, nanti kita kenali tanda-tandanya. Ya. Kemudian, yang kedua. Apa tadi kita? Fi'il. Fi'il. Apa makna fi'il? Kata yang menunjukkan pada dirinya. Makna. Kata yang menunjukkan makna. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Dan terikat dengan waktu. Terkait dengan satu dari? Tiga waktu. Apa itu tiga waktu dimaksud? Madi. Yang lampau, madi. Sekarang. Hal sekarang dan mustakbar. Jadi kalau yang telah lewat, bahasanya madi. Sekarang hal yang akan datang mustakbar. Apa? Mustakbar. Contohnya apa, Fil? Kholaja. Terus? Uluh. Udah khola. Terus? Dua ya. Ya, dua. Kau. Terus? Khola ya. Ya, jangan. Jalasa. Ya. Zahaba. Terus? Masih kayak gini. Nama. Ya. Terus? Koma. Terus? Ayo, apa terus. Diam aja sih. Akala, ya, darosa. Lumayan, masih ada kayaknya yang lain. Fi'il ada berapa, Pak? Fi'il. Ada berapa macam? Fi'il ada tiga. Ya, yang pertama fi'il. Fi'il madhi. Yang dua? Fi'il... Apa tuh? Yang akan tuh? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Satu lagi? Fi'il amr. Ahsan. Fi'il madhi itu apa? Fi'il yang menunjukkan perbuatan yang akan datang. Yang telah lewat, Mam. Oh, telah ya? Telah. Iya. Kalau fi'il mudhari'? Fi'il yang menunjukkan yang akan datang atau yang... Sekarang ataupun yang akan datang. Kalau fi'il amr? Fi'il yang menunjukkan perintah. Perintah dan berkait dengan waktu yang akan? Datang. Datang, fi'il amr. Ya kan? Nah, huruf. Apa huruf? Ataupun huruf. Yang dimaksudkan huruf di sini, huruf apa? Huruf. Yang datang dengan membawa makna. Apa tujuannya dikasih keterangan huruf yang datang dengan membawa makna? Membedakan dengan huruf. Nah, antum, ini dulu. Untuk mengeluarkan huruf-huruf yang tidak bermakna. Itu sudah. Contohnya huruf apa? Huruf-huruf hijaiyah. Itu kan. Nah, kita belajar untuk berpikir dan belajar juga untuk berbicara. Contoh huruf puluh. Min, ila, an, ala, fi, ba, ya, ka, ada di sini semua ini terus. La, insyaallah. Lim, lam, gitu jangan lah. Lam, terus. Min, non. Minnya enggak ada min. Tap, wow. Nah, ayo. Tuma, apa? Tuma, tuma terus. Sepuluh. Satu lagi bilang. Wow. Nah. Wow. Wow. Wow, al wow, puluh, ya. Yeah. Nah, itu gampang. Iya. Gampang tapi gampang. Masih kalau dengerin. Karena baru-baru pada dengerinnya kalau udah lama mas. Apa? Bukan kalau ngucapin tuh. Fal ismu yu'rafu. Ah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga tentang mengenali tanda-tanda isim. Bagaimana sih kita bisa mengetahui ya tanda isim dan juga tanda fi'il dan juga tanda huruf? Jadi ternyata di sana ada tanda-tanda, isim ada tanda-tandanya, begitu pula fi'il dan juga huruf. Ya, dengan kita mengetahui tanda-tanda ini, kita akan mudah mengetahui ya, kalimat-kalimat ataupun kata-kata dalam bahasa Arab, apakah ini termasuk isim atau fi'il ataupun huruf. Itu membantu sekali. Pertama sudah kita ketahui apa? Definisi dari isim sudah, fi'il sudah, huruf sudah, ditambah lagi dengan tanda-tandanya, maka semakin sempurna gambaran tentang apa? Apa itu isim? Apa itu fi'il? Apa itu huruf? Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Disebutkan di sini tanda yang pertama dari isim. Isim itu, fal ismu maksudnya kalau kamu sudah mengetahui macam-macam kalimat, isim, fi'il, huruf, dan juga mengetahui maknanya, maka ketahuilah bahwasanya isim itu yu'rafu bil khafdi. Dikenali dengan khafd. Atau al-jar. Sama. Mana yang sering kita dengar? Mufrodatnya al-khaf atau jar? itu kita dengar. Al-jar. Jar. Kalau al-jar itu istilahnya orang-orang Basrah, orang-orang Kufah itu menamakannya al-khafad. Sama-sama Irak bagian, Irak ada dua bagian, yang belahan Basrah, tokoh besarnya adalah Tibawai, Kufah bagian belahan Irak juga, tokoh besarnya Al-Kisai. Ya, khafad ataupun al-jar. Jadi isim itu pertama dikenali dengan khafad ataupun al-jar. Apa sih al-khafad, apa sih al-jar? Al-khafad adalah kasrah. Ya. Kalau kita mendapati ada satu kalimat dikasih dengan khafad. Seperti lillahi itu khafad. Rabbi itu khafad, kasrah. Ya. Kasrah atau penggantinya. Kasrah atau penggantinya yang dimunculkan oleh amil atau yang disebabkan oleh amil. Kasrah atau penggantinya yang ditimbulkan oleh amil. Amil. Amil, nanti kalian jelasin amil. Bukan amil zakat ya. Amil bahasa Arabnya sih. Amil kan bahasa Indonesia sih. Amil. Paham ini? Apa itu khafad? Kasrah. Kasrah atau penggantinya yang ditimbulkan atau dimunculkan oleh amil. Seperti lihat, contoh nih. Ya. Ana fil baiti, saya ada di rumah. Al baiti. Disitu kasrah disebut apa? Khafad. Ya. Berarti ini kalimat yang ada kasrahnya adalah apa? Isim. Kenapa? Karena ada kasrahnya. Ini isim. Jadi al bait itu isim. Ya, jadi paham enggak? Ah, kafe ini kenapa muncul? Karena ada amil, penyebabnya itu huruf jar fi fil baiti. Apa yang menyebabkan kasrah ini? Khafad huruf jar, masuknya huruf jar pada al baiti. Ana fil baiti, saya ada di dalam rumah. Fil baiti ini adalah isim. Dari mana kita tahu? Dari adanya kasrah pada akhirnya itu. Al baiti, oh ini berarti isim. Ini. Rumah, isim atau fi'il rumah. Meskipun kita tidak mengetahui maknanya, kalau kita tahu tanda-tandanya tahu ini isim. Halanya walau kita buka dulu mas dulu kamus, ya kan? Ah, kemudian apa yang menyebabkan al baiti kasrah fil baiti? Amil apa amilnya? Fi fil baiti. Nazartu ila al usfuri, saya melihat ke burung. Ya, usfur burung-burung kecil itu. Al usfuri ini isim atau fi'il atau huruf? Isim. Isim. Dari mana tahu? Ada kasrah. Apa yang menyebabkan munculnya kasrah? Amil. Amil apa di sini? Ila huruf jar. Jadi huruf jar itu membuat isim yang setelahnya majrur atau mafhum. Ya, itu tanda yang pertama. Jadi isim dikenali dengan tanda yang pertama itu apa? Khafad. Apa itu khafad? Kasrah atau penggantinya yang disebabkan oleh amil. Ya, di antara amil itu adalah apa? Huruf jar. Nanti akan kita definisi kenapa sih amil. Kalau khafad itu termasuk huruf jar itu sama enggak, Ustaz? Ya, kalau khafad itu tanda-tanda. Tanda-tanda irob tadi. Khafad itu jar. Ya, khafad itu jar. Kalau tadi apa satunya? Khafad dengan tanda-tanda huruf jar. Termasukkan itu meliput huruf jar. Khafad itu termasuk gitu bukan? Bukan. Jadi nanti akan ada lagi. Jadi tanda isim yang pertama khafad. Khafad itu kasrah. Sementara itu kasrah aja dulu lah. Iya. Oh, aku bacanya udah jauh sih. Jadinya nanya-nanya. Nanti ada lagi itu. Enggak, maksudnya khafad kan meliputi ilah tuh, ilah kan termasuk jar. Ya, ya. Khafad itu bukan min, kata. Khafad itu kasrah. Kalau ilah itu huruf jar, bukan khafad. Oh, iya kan? Pokoknya khafad itu kasrah. Oh, itu amilnya ya? Atau penggantinya yang ditimbulkan disebabkan oleh amil. Amil itu apa? Di antaranya, di antara amil itu huruf jar, amil. Fil masjidi, minal madrosati. Kenapa di kasrah semuanya? Karena maksudnya amil amil huruf jar. Jadi nanti insya Allah akan ada juga. Ya. Jadi tanda yang pertama dari isim adalah apa? Khafad. Sehingga dengan kita mengetahui ya. Bismillahi Allah ini isim. Tasdijal Allah isim. Kenapa? Ada kasrah. Ya. Bismillahi Ar-Rahman isim juga. Kenapa? Ada kasrah. Ar-Rahimi isim juga. Ada kasrah. Maliki isim juga. Ada kasrah. Ah sudah tahu kita. Lumayan kita bisa membaca satu ayat. Kemudian tahu ini isim, isim, isim, isim, isim. Lumayan. Fil, mayan. Huruf, mayan. Sedikit demi sedikit, nanti bertambah ilmunya. Kalau murojaah, kalau murojaah ya mandek ilmunya. Jadi kalau ini, Ustaz, nah. Kalau isim adalah termasuk kata benda tadi kan ya. Ya. Nah, kata bismillah kan itu bukan kata benda itu kan. Berarti kita lihatnya dari kasrat. Iya, bismillah Allah. Itu isim. Oh, gitu kan. Bismillah. Bismillah jadi Allah itu isim. Dari mana taunya ada kasrah? Sudah gitu selesai. Iya, sudah selesai. Ar-Rahman isim. Kenapa? Ada kasrah. Selesai. Iya kan? Nah, cukup ya. Tanda yang pertama apa? Dari isim? Kasrah. Khafad atau jar. Apa yang maksudnya khafad? Kasrah. Kasrah atau penggantinya. Iya, nanti akan disebutkan ganti-ganti kasrahnya. Yang disebabkan oleh amil. Itu juga nanti akan kita... Kalau jar itu huruf sambung, dekat. Apa bukan? Jar teman-teman khafad. Namanya jar atau khafad? Ya, beda dengan huruf jar. Jar dengan huruf jar beda. Kalau jar khafad maknanya. Kalau huruf jar nanti akan ada di sini. Belum selesai. Wat tanwin, tanda yang kedua dari isim adalah tanwin. Kalau ada satu kalimat bisa menerima tanwin itu isim. Seperti hada baitun. Baitun ini isim atau fi'il atau fi'il atau huruf. Dari mana tahu ya? Ada tanwin. Dorobtu misalkan kalban. Kalban di sini isim atau fi'il? Kenapa? Ada tanwin. Marotu bi zaidin. Zaidin ini isim atau fi'il atau huruf? Isim. Tahu ya di mana? Tanwin. Zaidin di sini ada tanda ada isim kan? Ada berapa tanda yang harus kita tahu di sini? Zaidin isim tandanya ada berapa? Ada kasroh, ada kasroh. Ada kasroh tanda berapa? Dua ya. Yang harus kita tahu lumayan kan? Zaidin itu isim pasti kuat. Ada kasroh, ada tandanya ada. Dipahami itu tanda kedua. Soalnya kalau kita pikirannya sering dipakai untuk belajar itu enak, terbiasa. Kalau jarang dipakai berpikir, ya masih rada berat. Ya. Tanda ketiga, dukhulil alif wal lam, masuknya al. Alif dan al. Berarti ya, hadzal masjidu kabirun, masjid besar. Al masjidu isim. Tahunya dari mana? Ada al di situ. Al masjidu. Ya. Kemudian shallaitu fil masjidi al kabiri. Saya salat di masjid yang besar ini. Al kabiri itu isim. Dari mana tahu? Ada alnya. Ya, al-kabir al-masjidi isim ada al-nya. Kemudian lagi al-kabiri juga isim ada al-nya. Di samping itu ada tanda yang lain, kasrah. Ya, tanda isim tiga sudah kita ketahui. Masih ada tanda yang lain. Kalau apa mahfuz enak itu. Al-ismu yu'rafu bil khafdi, isim itu yu'rafu itu dikenali. Bil khafdi dan khafad tadi selesai. Tanwin juga sudah. Ya. Dukhulil alif wal lam, masuknya alif dan lam. Kalau tanwin sudah tahu semua ya. Ya. Jadi tanwin itu kalau istilah ahli nahwu itu nun sukun yang mengikuti akhir kata, ya ada hanya pada pengucapan, tidak ada pada penulisan. Lihat baitun, ini kan baitun di akhirnya ada nun sukun, tapi pada pengucapan saja kan baitun, tapi pada tulisannya ada nun sukunnya enggak? Enggak ada, cukup dihasilkan. Ya nun sukun ini dengan mengulang harokat lebih ringkes gitu. Baitun, itu tanwin. Ini apa? Sederhana gitu, ringkasan sederhana. Ya, baitun ataupun tanwin adalah tadi nun sukun yang mengikuti akhir dari isim ada hanya pada pengucapan, tidak ada pada penulisan. Baitun, tuh. Nun sukun kan tun. Baitin, nun sukun kan? Baitan, tapi tulisannya ada nun sukun enggak? Nun kayak gini sukun ada enggak? Enggak ada. Kenapa cukup dengan mengulang harokat sudah dihasilkan itu nun sukun. Jadi paham itu? Coba kita tanyain. Ya, saya enggak bisa. Nah. Tanda yang keempat. Nah, ini hurufil khafdi. Masuknya huruf-huruf khafd. Masuknya huruf-huruf jar. Apa saja sih huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar? Antum kasih tanda ya, huruf khafad sama dengan jar, sama. Min. Ila, ada di sini tuh. Tinggal dibaca antum tulisannya. Min. Ila. An. Ala. Fi. Rubba. Ba. Ka. Dan lam. Wahurufil khafdi dan huruf-huruf khafad. Itu tanda yang keberapa? Di sini yang disebutkan. Yang keempat. Setelah apa? Khafad. Tanwin, masuknya alif dan lam itu al. Yang keempat tandanya apa? Masuknya huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar itu min. Min apa artinya? Dari. Singkat aja ila. Sampai an. Dari. Juga dari ala. Di atas. Fi. Di dalam. Dalam rubah. Terkadang. Alba. Dengan kaf. seperti lam milik. Itu ringkasnya seperti itu. Mudahnya seperti itu. Ah. Sekarang kita lihat. Ya. Zahabtu minal baiti ila suqi. Saya pergi dari rumah menuju pasar. Minal baiti al baiti isim. Tahu dari mana? Kemasukan huruf jar min. Ya. Ila suqi. As-suqi ini adalah apa? Isim. Kenapa kemasukan ila huruf jar? Di samping itu ada tanda-tanda yang lain kan? Minal baiti. Tandanya ada berapa coba? Isim ini isim al baiti. Zahabtu minal baiti. Al baiti isim. Tandanya banyak. Yang pertama apa? Khofad jasro minal baiti. Kedua apa? Alif lam. Yang ketiga apa? Maksudnya huruf jar ini min. Ya. Sama juga ila suqi. Coba bikin kalimat yang ada minnya. Nah, antum bisa bikin kalimatnya ada minnya. Atau dalam Quran, ya? Boleh dalam Quran. Antum hafal ada minnya. Nah, yang ada minnya dari Al-Quran. Silakan apa? Ya, Alhamdulillahi minasyaitoni ar-rajimi. Usah jauh-jauh. Hafalannya dicek semua dari awal. Usah. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Asyaitoni itu isim. Kenapa kemasukan min huruf jar? Ya, di sini lihat atau yang lain kan? Kasroh. Apalagi alif lam. Kemudian ilah apa? Masih pusing banyak dalam Al Quran. Nah, ilah. Apalagi di answer kan coba ilah. Masa nggak ada ilahnya tempat? Apalagi? Eh? Apa? Ayat ada ilahnya apa contohnya ya San? Ayatnya San? Jangan mikir pusing. Jangan mikir. Cuma buka Quran ingat tinggal jawab aja. Inna ila rabbika ruj'a. Ila rabbik isim. Maksudnya ila. Di sisi lain ada yang lain kasra rabbi. Apa lagi? Ya udah ganti an. Ayo an. Cepat an. Ya ada an-nya. Bisa lo datang tuh. Niat-niat dulu. Ya sudah apanya bebas lah. Gak mesti dalam Quran. Ada anya kalimat. Ya. Anil masjidi. Apa? Anil masjidi. Oh, enggak. Bukan kalimat yang sebuah benar. Anil masjidi. Apa? An Abi Hurairah. Satu yang lainnya lah. Apa? Ain tanan alif. An. Ain. Iya. Anil Nabi. Ya Anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal. Sallallahu An Nabi, Nabi itu isim. Kenapa masukkan an? Di samping itu ada tanda yang lain, kasroh. Ada lain, alif lam. Ya. Seperti Roma itu as-saham anil qawsi. Saya lempar anak panah dari busur anil qawsi. Ya. Kemudian ala. Contohnya apa? Ala banyak ini. Apa contohnya ala? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Al-arsy itu sigma. Kenapa kemasukan ala? Tidak mengidap tanda yang lain, kasro dan alif lam. Ya, kemudian fi. Hah? Apa? Fil baiti. Ya, yang sempurna kalimatnya. Kenapa? Fil baiti, kucu-kucu fil baiti. Di dalam rumah, ada apa dalam rumah? Tanya atasnya. Iya. Fil baiti rajul, di rumah ini ada seorang laki-laki baru. Iya. Rubba. Ya, rubba ramyatin min ghairi rami, terkadang lemparan itu dihasilkan bukan dari ahlinya. Mungkin mengisahkan misalnya dua orang, anak sama bapak, ah, bapaknya ahli memanah, memanah apes, dapat pas anaknya nyoba kena. Ya, rubba ramyatin min ghairi rami, terkadang lemparan itu dihasilkan oleh selain ahlinya. Ya. Kira Pak Rubba. Rubba rajulin solehin. Laki itu jarang sekali orang soleh yang saya dapati. Ya. Di sini rajulin isin. Maksudnya apa? Rubba. Iya. Rubba. Kadang dibawa makna sering ataupun jarang. Tapi seringnya jarang. Maknanya rubba itu jarang atau sering. Tapi sering kali digunakan makna rubba. Taklil. Ba. Ba. Bismillahi. Apalagi? Babun. Ya, babunnya. Yang ada B-nya, B. Ya. Banyak itu. Wal kaf. Kaf apa? Apa kaf? Kaf. Iya, seperti mananya. Contohnya apa? Kau. Kalkomari. Antar wajuka kalkomari, wajah kamu seperti bulan bercahaya. Misalkan. Kalkomari, alkomari itu apa? Isim. Masalah kaf, artinya seperti kan. Lam milik banyak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apalagi lam. Hah? Masih banyak. Iya. Hah, tanda terakhirnya kita tunda. Nama tadi. Ya, barangkali yang kebanyakan menghafalnya yang kemarin aja rubah itu enggak hafal. Satu aja yang tadi bulan ini. Jadi satu lagi. Satu lagi tanggung enggak? Huruf kosam. Ya udah, enggak habisian. Resiko ya. Tahu aja nanti supaya ini. Wa hurufil qasam juga isim dikenali dengan tanda yang berikutnya masuknya huruf-huruf qasam. Apa itu huruf-huruf qasam? Huruf-huruf qasam adalah huruf-huruf yang dipakai untuk sumpah. Ada tiga. Wau si wallahi demi Allah. Huruf sumpah. Iya. Ya nanti. Iya. Kalau kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Adapun Allah baginya untuk bersumpah dengan para makhluknya. Dan ketika Allah bersumpah dengan menyebut, ya, salah satu dari makhluknya itu menunjukkan keagungan makhluk itu. Wasyamsi demi apa? Matahari. Wal qamari demi apa? Iya. Wattini demi apa? Buah tin. Iya. Waturi sinin demi bukit tur. Ya, itu semuanya yang dimasuki wawu sumpah ini adalah isim. Artinya demi. Dan di dan ini huruf-huruf wasan sama huruf jar juga mengajarkan sini setelahnya. Wallahi seperti la ajtahidanna fi darsi, demi Allah saya akan sungguh-sungguh pada pelajaran saya. Wallahi lafzul Allah isim. Tapi dari mana kemasukan wawu kosam. Ya. Wa syamsi wa duhaha banyak dalam Al-Qur'an juga. Iya kan? Kemudian huruf kosam yang kedua ba. Jadi kalau wawu itu maksudnya ya kemarin isim-isim yang bukan domir nanti ya. Domir belum tahu ya ini ya. Tidak apa-apa lah, kata dulu. Ba, billahi, demi Allah. Iya kan? Bika ya Allah, demi kau ya Allah. Isim setelah ba, yang bermain kosam adalah kalimat yang datang setelah ba kosam, apa? Mesti isim, billahi. Sering kan orang bersumpah kan, billahi, demi Allah. Iya kan? Kenapa dikasih billahi? Ya kemasukan ba. Dan Allah, lafzul jalal Allah, lafzul yang mulia Allah, ini adalah ba isim. Karena kemasukan ba kosam. Tak juga sama itu. Tallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Yang sering antum dengar apa ini? Dari tiga macam huruf kosam ini. Wallahi, billahi, tallahi. Wallahi seringnya ya. Wallahi, billahi juga sering. Yang ketiga, antum mungkin jarang dengar ya. Sering juga itu dipakai. Kalau tallahi jadi bingung terus ya. Tallahi. Tallahi. Dalam Al-Quran juga ada. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Ayatnya kurang lebih apa yang lupa. Ini sekitar itu. Tallahi la tus'alunna. Demi Allah kalian akan ditanya. Tallahi ada dalam Al-Quran juga. Tallahi ya. Tallahi wa ta'ucapan Ibrahim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah. Akan saya bikin tipu daya berhala-berhala kalian. Akan saya hancurkan ketika kalian tidak ada pergi. Tallahi demi Allah. Ya. Ya itu. Ya. Itu berapa tanda yang kita sudah dapatkan dari tanda-tanda isim? Yang pertama khofab. Yang kedua tanwin. Yang ketiga apa? Masuknya al. Kemudian apa? Masuk yang huruf khofab atau huruf jar. Yang keempat apa? Huruf kosam dan huruf kosam itu sama huruf jar juga. Iya. Cuma maknanya beda untuk sumpah. Iya, sumpah. Kalau kita baca misalkan alhamdulillahirabbil alamin, coba cari isimnya. Alhamdulillah isim. Tahunya dari mana? Al. Lillahi, lafzul Allah isim. Tahunya dari mana? Sebutkan nama likasrah terus alhamdulillahi. Apa saja tandanya lillahi? Tanda isimnya huruf jar li. Allah dimaksud jar li jadi lillahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb juga isim. Dari mana? Tanya Rabbil Alamin ini isim. Asra Rabbi. Al-Alamin juga isim. Dari mana? Al. Ar-Rahmani isim. Dari mana? Al. Dan Asra. Ar-Rahimi. Bisa? Antum dari Al-Quran itu dari awal sampai akhir kalau bisa. Dari isimnya kurus semua. Kalau enggak ini aja saya PR-kan. Antum cari isim dalam surat apa? Ini surat apa? Al-Fatihah. An-Naba masa Al-Fatihah ya. Oh, An-Naba panjang sih. Surat banyak. Kan dari Jumat Sabtu Minggu. Iya. Tadi sih yang tadi Al-Fatihah juga, Sen. Al-Fatihah tadi. Sudah tengah-tengah aja lah. Jumlah kalam juga PR dari masing-masing 5. Ya, surat ini aja lah, Asy-Syams. Ya. Wah, panjang bisa kan? Antum tinggal bawa ininya ditandai aja. Pokoknya. Antum pilih aja gitu. Maksudnya surat itu bisa nanti tak. Satu pun jangan itu nggak usah tulis, ambil aja isimnya. Wasyamsi misalkan mana? Ya wasyamsi waduha ini isim. Dan dulu aja nulis. Antum tulisan Al-Qur'an itu diikut ya gitu berarti ini. Misalnya wasyamsi ini isim. Sebutkan tandanya apa? Wasyamsi waduha apalagi? Ya. Ini juga isim tandanya apa? Ya, belajar, praktek. Betul lah. Belajar kayak gitu. Ngeri bisa itu sedikit aja banyak. Berarti himbah. Kalau ngeri semua aja berarti anu kurang. Dari apa tadi? Dari apa tugasnya tadi? Ya seperti isim. Alhamdulillah alhamdu. Ini tuh alhamdu untuk tulis isami isim. Tandanya apa? Ada al. Ya, Mayan, besok lagi. Iya, biar terkejar. Disebutin enggak? Ciri-cirinya ada. Iya, sebutin. Ciri-cirinya ada lam, iya. Ada kasro. Saya lengkap tandanya. Kalau terkumpul semua tanda di sini, ya semua tanda. Umpama contohnya gini, Tata. Umpama ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bi ada tanda, ismi ada tanda kasro. Iya, ismi itu isim. Tandanya ada kasro, yang kedua masukkan huruf jar. Ba. Dua. Yang sampai keliwat itu tandanya. Oh, banyak, Pak. Eh? Sebuku kurang. Ya sudah, antum al-Fatihah suratin aja lah, Al-Fatihah antum, Mas. Ya. Nanti enggak sama. Hah? Iya, sama. Ya, sudah, Asy-Syamsi. Ya, wes. Ya, Asy-Syamsi. Krek. Ini sudah dapatnya lah. Ya. Ini cepat selesai, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumid Din. Ini sudah selesai, sudah saya sebutkan tadi. An-Nas ya semuanya sama. An-Nas. Asy-Syamsi. Atau Wadura. Ya, dari recording lah, waktu hang apa apa. Ganti lagi, berdua lagi. Iya, ini lagi. Kita cetak. Masuk belajaran kan? Ya ini belajar biar. Jadi waktu apa? Iya, waktu hang. Semangatnya dunia sih. Iya. Semangat sih tinggi tat. Semangat tinggi nggak sudah shock banyak kan? Ini diapalkan tuh al-kalamu wal-lafdhu. Coba ikuti al-kalamu. Al-kalamu wal-lafdhul murakkabul mufid. واللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض Biar lancar bacanya benar menghafalnya. Watanwini. Watanwini. Wadukhulil alifi wallani. Wadukhulil alifi wallani. Wahurufil khafdi. Wahurufil khafdi. Wahia. Wahia. Min wa ila wa an. Min wa ila wa an. Wa ala wa fi wa rubba. Wa ala wa fi wa rubba. Wal ba'u wal kafu wal lamu. Wal ba'u wal kafu wal lamu. Wahurufil qasani. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والتاء يا انا قلت يملك شنو لا لا لا باشا بوكا وتو ليك انا قلت لك شنو